Ini contohnya berupa syair ya, jadi dilengkapi. Soal terkait dengan masalah i'rab. Bapak ya, contohnya kam ammatun ya jarir wa khalatun kam ammatun laka ya jarir wa khalatun. Terus bahas berikutnya fada'a'u fada'a'u, yang pertama ain, yang kedua hamzah fada'a'u qad halabat qad halabat alayya isyari, pakai ain, isyari kam ammatun laka ya jarir wa khalatun fata'a'u qad halabat alayya isyari. Banyak bibit dari pihak bapak yang engkau miliki wahai jarir, dan juga bibit dari pihak ibu. Fata'a'u, yang jarinya fat'a' itu ya sifat ya, fat'a' artinya yang jarinya bengkok. Ini dengan sebab sering memerah susu unta ya. Qad halabat alayya isyari, sungguh dia telah memerah untukku isyari untaku, atau memerah susu untaku untukku. Isyari al-isyar itu unta betina. Baik, pada pertemuan yang lalu saya sampaikan ammatun itu mubtada nakirah mufidah, karena terletak setelah apa ini? Kam khobariyah, laka khobarnya ya. Nah, di alat laka bukan khobarnya, khobarnya ialah qad halabat, qad halabat itu khobarnya, makhal rafa menjadi khobar. Adapun kam khobariyah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama menjadi maf'ul fi dari qad halabat. Kemungkinan yang kedua menjadi maf'ul mutlak. Dari qad halabat. Nah, tapi yang lebih cocok menjadi maf'ul mutlak. Qais dari kaum Khobariyah. Kaum Khobariyah itu kan setelahnya harus ada tamisnya, tapi tamisnya itu berupa al-majrur bil harfi atau berupa mudhaf ilaih, ya. Nah. Sehingga di sini tamisnya dibuang. Takdirnya ialah karena dia jadi makhluk mutlak, maka takdirnya ialah masdar dari khalaba yang dijarkan dengan huruf jar min. Kam min hal min atau kam hal min Kemudian yang kedua yang perlu ditinjau lagi ialah tentang al-asma al-mustahiqqatu litasdir, isim-isim yang layak atau berhak untuk di permulaan. Nah, ketika menjadi mubtada, maka khobarnya wajib diakhirkan, ya. Nah, coba pembahasan khobar wajib diakhirkan. Ayakuna al-mubtada'u minal asma'al mustahiqqah litasdir, ya. Poin berapa itu? Poin yang kelima. Poin yang keempat. Nah, contohnya man fiddar, baik man mubtada' bidar khobar wakhar ujuban, karena mutadaknya berupa al-asma al-mustahiqqah ditasdir. Kemudian yang menjadi khobar adalah al-asma al-mustahiqqah ditasdir, yaitu dalam bab khobar wajib mendahului mutadak. Aina Zaidun, aina khabar muqaddam wujuban, Zaidun pada akhir wujuban. Poin berapa itu? Poin yang ketiga. Nah, ini ada yang tanya, bedanya apa? Nah, kaidahnya ialah kalau setelah isim istifham idza kana ba'dal asma'il istifhami ma'rifatun, oh ma'rifatan, atau ma'rifatun idza kana ba'da asma'il istifhami ma'rifatun. Fahia mubtada'un wal istifham khabar muqaddam Jubah. Waidakana badaha ghayrul ma'rifah. Fahuwa mubtada'un. Waidakana badaha ghayrul ma'rifah fahuwa khabaran wal istifhamu mubtada'un muqaddamun wujuban. Baik. Jadi kalau setelah isim istifham itu adalah isim ma'rifat, maka isim ma'rifatnya tadi menjadi mubtada, sedangkan isim istifhamnya menjadi khobar muqaddam wujuban. Tapi kalau setelah isim istifham itu adalah selain ma'rifat, selain ma'rifat berarti apa? Nakirah, ya siful jumlah, ya jumlah, ya. Maka selain ma'rifat tadi menjadi apa? Khobar. Sedangkan isim istifhamnya menjadi mubtada muqaddam wujuban. Barakallahu. Baik. Ya, paham ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah ibn Malik, masih melanjutkan masail bab alif tidak. Al-mas'alatu al-thaniyatu wal-isrun al-khadir. Al-mas'alatu al-hadiyatu wal-isrun, masalah yang ke-21. Ulima anna lima ulima minal mubtada'i wal khobari salasu halatin. Thank you. al-ula jawazul hadfi athaniyatu wujubul hadfi athalithatu imtina'ul hadfi wadhalika fima idza kanat jumlatul mubtada'i wal khabari khabaran an dhamir sya'nin innahu la yajuzu hadful mubtada'i wal khabari alladaini takunu minhuma hadhil jumlatu wala khatfa ahaduhuma wala khatfa ahaduhuma. Baik. Sesuatu yang diketahui, baik itu mubtada atau khobar. Jadi kalau mubtada atau khobarnya itu sudah diketahui di manakah letaknya, maka memiliki tiga keadaan. Ini berlaku untuk mubtada atau khobar tadi. Yang pertama, jawazul hadfi, boleh dibuang. Baik kemubtada'nya atau khobarnya yang telah diketahui tadi boleh dibuang. Keadaan yang kedua, atsaniyah wujubul hadfi, wajib dibuang baik itu mubtada'nya atau khobarnya. Yang ketiga, imtina'ul hadfi, tidak boleh dibuang baik mubtada'nya atau khobarnya. Jadi ini satu kaidah berlaku untuk mubtada dan khobar, ya. Kapan mubtada atau khobar tidak boleh dibuang? Wa dzalika fi ma idza kanat jumlatul mubtada wal khobar khobar an dhamir sya'nin. Hal itu terjadi jika jumlah mubtada dan khobar adalah khobar dari domir sya'an. Maka tidak boleh membuang mubtada' atau khobar yang menjadi jumlah yang jumlahnya semacam ini, ya. Wala khatra ahaduhuma, tidak boleh dibuang salah satunya. Jadi untuk poin jawazul khatfi akan dibahas secara rinci. Untuk poin yang kedua, wujubul khatfi, juga akan dibahas secara rinci. Untuk poin yang ketiga, cukup dengan kaidah ini. Jika jumlah mubtada dan khobar menjadi khobar dari dhamir sya'an, maka khobarnya atau mubtada-nya enggak boleh dibuang. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga ini nanti akan kita carikan ya contohnya. Ini tidak disebutkan contohnya dalam Autahul Masadik, khasiahnya tidak menyebutkan contohnya, nanti akan kita carikan contohnya insyaallah. Al-mas'alatu ats-tsaniyata wal isyron, al-mas'alatu ats-tsaniyata wal isyron, masalah yang ke-22. Yajuzu hadful mubtada'i fi thalathati mawadi, yajuzu hadful mubtada'i fi thalathati mawadi'a, membuang mubtada di tiga tempat. Al-awwal fi jawabil istifham, nahwu qawli ta'ala wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ay hiya narun hamiyatun, yang pertama pada jawab istifham. Kalau menjadi jawab istifham, mubtada'nya boleh dibuang. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu? Narun hamiyah, ay hiya narun hamiyah, narun hamiyatun khobar. Mubtada'nya dibuang, jawazan takdirnya ialah hiya. Akhani, ba'da fa'il jawabi, ba'da fa'il jawabi, nahwu qawli ta'ala man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Surah Fussilat ayat yang ke-42. Juga bisa Surah Al-Jathiyah ayat 15. Ay fa'amaluhu linafsihi wa isa'atuhu alaiha, fa'amaluhu linafsihi wa isa'atuhu alaiha, isa'ah pakai hamzah. Yang kedua, setelah fa'ul jawab maka mubtada' boleh dibuang. Contoh firman Allah Ta'ala, man 'amila shalihan, siapa yang beramal shalih, fali nafsihi, maka untuk dirinya sendiri kebaikannya, wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang beramal jelek, fa 'alaiha, maka kejelekannya akan ditanggungnya sendiri. Surah Fussilat ayat 42 atau Surah Al-Jathiyah ayat 15. Perhatikan, man, man saat mubtada', amila solihan khobar, fali nafsihi, jawab syarti, jawab syarat, li nafsihi khobar, mubtada'nya mahdhuf jawazan. Takdirnya ialah fa'amaluhu linafsihi, amalu li mubtada'. Wa man asa'a, man mubtada' asa'a khobar, fa'alaiha, jawab sa'at, alaiha khobar, wal mubtada' mahdhufun jawazan. Takdirnya ialah wa isa'atuhu alaiha, isa'ah mubtada. Asalis ba'dal qawli. Ba'dal qawli, qaul, qaf. Lahu qawlihi ta'ala. Qalu asatirul awwalin. Ay huwa asatirul awwalin. Yang ketiga, mubtada boleh dibuang jika terletak setelah lafaz qaul, qala, yaqulu dan tasrifannya. Contoh firman Allah Ta'ala, qalu asatirul awwalin. Asatirul awwalin khabar wal mubtada mahdhufun jawazan taqdiruhu huwa wa asatirul awwalin. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal isyola. Masalah yang ke-23. Wajib hadful mubtada'i fi khamsati mawadhi'ah. Wajib membuang mubtada di 5 tempat. Baik Pak Afiq, sebelum kita membahas 5 tempat ini, kita kilas balik dulu tadi ya, poin yang ke-21 ya, tentang keadaan mubtada khobar ya, yang tidak boleh dibuang ya. Contohnya ialah, kan belum kasih contoh ya, nah sudah ketemu, nah mumpuk ingat kasih contoh. Zaidun huwa al-mujtahidu. Zaidun huwa al-mujtahidu. Zaid adalah santri yang rajin. Zaid mubtada, al-mujtahidu khabar. Huwa dhamir sa'an. Jadi yang dimaksud dalam bab ini ialah ketika ada pemirsaan dalam jumlah mubtada khobar. Nah, untuk menegaskan bahwa setelahnya ialah khobar, maka baik mubtada-nya atau khobarnya tak boleh dibuang. Jadi tak boleh huwa al-mujtahidu. Al-mustahidu khobar, huwa domir sa'an, begitu tak boleh. Mubtada-nya harus disebutkan Zaidun atau Zaidun huwa. Khobarnya dibuang, tak boleh. Zaid mubtada, huwa domir sa'an, begitu. Tak boleh. Nah, kondisi semacam ini yang menyebabkan mubtada dan khobar sama-sama tidak boleh dibuang, ya. Ketika dalam jumlah mubtada khobar itu ada domir sa'an yang menegaskan bahwa setelahnya ialah khobar, maka mubtada khobarnya tidak boleh dibuang, salah satunya. Baik. Selanjutnya, kembali. Yajibu khatful mubtada'i fi khamsati mawadi. Wajib membuang mubtada di lima tempat. Al-awwal idza kana khabarul mubtada'i mahsusa ni'ma wa bi'sa mu'akhkharan anhuma, idza kana khabarul mubtada'i mahsusa ni'ma wa bi'sa mu'akhkharan anhuma, nahwu nikma ajuru abduwahi ay Abdullahi bisa ajuru Abu Jahlin ay huwa Abu Jahlin yang pertama wajib membuang mubtada jika khobarnya adalah mahsus yang dikhususkan oleh nikmah dan bi'sa, yang diakhirkan dari nikmah dan bi'sa. Perhatikan contoh nikmah rajulu abdullahi, sebaik-baik laki-laki ialah Abdullah. Abdullah itu khobar. Nah, namanya mahsusu nikmah, yang dikhususkan oleh nikmah. Jadi sebaik-baik laki-laki ialah Allah. Nah, ya. Nah, Abdullah jadi khabar, mana mubtada'nya? Wal mubtada' mahdhuf wujuban takdir huwa. Termasuk bisa rajulu Abu Jahlin, ayu Abu Jahlin. Nah, ini salah satu i'rab, ya, nikmah dan maksudnya. Rajul jadi apa? Nikmah rajulu, bisa rajulu jadi apa? Fa'il, baik baru. Asal إذا كان خبر المبتدأ نعتا مقطوعا عن مطبوعه إذا كان خبر المبتدأ نعتا مقطوعا pakai tok an matbu'ihi, nahu rahimallahu Umar, rahimallahu Umar al-adil ay huwa al-adil jika khobar mubtada, dan jika khobarnya berupa na'at maktu dari matbu'nya, asalnya jadi na'at kemudian i'rabnya diputus dari matbu'nya sehingga menjadi khobar, maka mubtada wajib dibuang. Contoh rahimallahu Umar al-adilu, semoga Allah merahmati Umar yang adil. Umar maful bih al-adilu, harusnya kan al-adilah na'at, kemudian diputus i'rabnya dari matbu'nya menjadi al-adilu, maka al-adilu menjadi khobar yang mubtada'nya wajib dibuang. takdirnya ialah huwa al-adilu. Ketiga, jika kala al-khabar masdar marfu'an naiban manabal fi'li dan al-khabar masdaran marfu'an naiban manabal fi'li nahu sabrun jamilun sabran jamilun ay sabri sabran jamilun ay sabri sabran jamil. Yang ketiga, jika khobarnya berupa masdar yang rafa yang mengganti fi'il, mengganti tempatnya fi'il, contoh sabran jamil. Nah, sabran jamil khabar mubtada'nya mahdhuf wujuban takdirnya ialah sabri sabran jamil. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Sabri mubtada' mahdhuf wujuban. Dikarenakan dia na'am atau masdar khobarnya berupa yang sobron masdar yang tirafa yang mengganti posisi fi'il. Jadi banyak masdar-masdar yang disebutkan yang mengganti fi'il, artinya mengganti pan fi'il berupa ungkapan-ungkapan ya. Kalau tirafa berarti ini menjadi khobar yang mutadaknya wajib dibuat. Kalau sobran jamilan dinasab jadi mafhul mutlak dengan membuang apa? Fi'ilnya. Tapi kalau masdar-masdar yang mewakili pa'an fi'il itu dirafa sobran jamil sofun jamil atau semisalnya, maka menjadi apa? Khobar yang mutadaknya wajib dibuang. Nah, takdirnya disesuaikan dengan masdar yang ada. Jadi sobri, sobran jamil. Arabi idza kana ch Jawabul Qasar. Sadan, dalnya tasdid pakai alif. Sadan masadal mubtada'i. Nahwu. Wallahi. La'af'alanna. Ay. Wallahi. Yaminan. Wallahi yaminan. Yang keempat, jika jawabul qasam, jawab sumpah, menempati tempat mubtada yang dibuang, artinya mewakili mubtada yang dibuang. Contoh, wallahi aku bersumpah dengan nama Allah, atau wallahi demi Allah, bukan sumpah. La'af'alanna, sungguh aku akan melakukannya. Itu jawab lukosan sadra masa dalam mutada. Nah, takdirnya ialah yaminan. Wallahi khobar muqaddam, yaminan mutada mu'akhar mahduf ujuban. Dikarenakan jawab kosongnya la'af'alanna yang menempati tempat mubtada yang dibuang tadi. Al-khamis, ba'da la siyama, ba'da la siyama, ida rafi'a al-ismu al-waqi' ba'dahu, ida rafi'a al-ismu al-waqi' ba'dahu. Nahwu. Akrim at-tullaba, la siyama Zaidun, ay huwa Zaidun. Kelima, jika terletak setelah la siyama, jika isim setelah la siyama itu dirafa', maka isim tersebut jadi khobar yang mubtada'nya wajib dibuang. Contoh, akrim at-tullaba, akrim at-tullaba, muliakan para santri. La siyama Zaidun, terutama si Zaid, ay huwa Zaidun, huwa mubtada, Zaidun khobar. isim setelah nasiyama itu ma'rifat, maka jelas ya dirafa' mubtada'nya wajib dibuang. Tapi kalau isim setelah nasiyama itu nakirah, nah, ini boleh dibaca tiga bacaan, boleh rafa, boleh nasab, boleh jar. Nah, nanti saja pembahasannya dalam bab ala an-nafiyah al-jinsi. Baik. Yang penting ngasih contohnya setelah lasiyama tadi berapa isim arifat ya menjadi khobar yang tandanya wajib dibuang. Baik, barakafikum. Ini masih mubtada, belum khobar. Khobar yang boleh dibuang, yang wajib dibuang. Nah, apa perbedaan dhamir fasl dengan dhamir syad? Ini pertanyaan tapi mengingatkan yang palingnya tadi saya kasih contohnya itu. Nah, pembahasan yang ke-21 wanya yang mana mutada atau khobar tak boleh dibuang dia disebutkan antomir saknin ya. Nah kita pelajari lagi itu. Kalau domir sa'an sama domir fasl beda ya. Kalau domir sa'an itu masih punya kecedukan i'ab, kalau domir fasl gak punya kecedukan i'ab. Nah ini tadi pembahasannya an-domir sa'an. Nah, baik, ini saya terlalu kesa-kesa tadi ngasih contoh ya. Nah, ya pikirnya supaya gak kepikiran. Nah, kita pelajari lagi taraf itu untuk yang itu ya. Contohnya kalau yang itu ya memang benar gak boleh dibuang saat itu ya, apakah yang dimaukan dengan ini itu ya, insya Allah kita pelajari lebih lanjut. Ini masalahnya itu ya, kitab-kitab marji yang saya pakai ketika menyampaikan kaidah, gak semua dermawan ya. Nah, ada yang pelit ngasih contoh. Nah, ini kalau ketika ngasih contoh bisa kita pelajari, ketika gak ada contohnya, nah ini kita yang suruh ngasih contoh ya, padahal yang ada pembahasan masalah itu di kitab itu saja, yang lainnya gak ada ya. Ini permasalahan demikian Pak Fikum ya. Nah, apakah beliau yang ngasih kaidah itu lupa ngasih contoh atau sengaja ya untuk menguji kita ya? Wallahu ta'ala ala bisawab. Nah, soal Pak pelajari lagi ya poin yang ke-21 bagian yang ketiga tentang larangan membuang apa ini? Mubtada' khobar ya, kan sudah kasih contoh. Nah itu contohnya dhamir fasl, ada dalam kaidah kan sebutkan dhamir sa'an ya. Nah, baik, akan kita pelajari lebih lanjut. Jazakallahu khair atas tegurannya ya, insyaallah kita pelajari lebih lanjut. Jadi contohnya itu sifatnya sementara ya, bisa benar bisa salah ya. Contohnya benar, itu contohnya benar, tapi apakah hal itu tak kait dengan kaidah itu ataukah tidak, ini masalahnya. Nah, baik, untuk sementara sampai di sini kita lanjutkan masail yang lain pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala al-muswab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.